Faslun fi ahkamil khul'i. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum khulu. Khulu atau talak dengan syarat membayar sesuatu yang telah disepakati. Wahwa bidhommil kho'i al-mu'jamati mustaqun minal khul'i bifathiha. Wahwa naz'u. Kata khulu, huruf kho' dibaca dhommah. Dan kata ini diambil dari kata khul'i yang kho'nya di fathah. Yang arti dari khul'i adalah mencopot. Basara'an furqatun bi'iwadin maksudin fakhorjal hul'u ala damin wa nahwih. Menurut syariat, menurut arti syariat, hul'u adalah perpisahan atau perceraian dengan cara membayar sesuatu. Sesuatu yang tertentu. Fakhorjal hul'u ala damin wa nahwih. Maka mengecualikan perpisahan dengan syarat membayar dam. Membayar dam atau membayar darah ya. Jadi tentunya hal yang digunakan untuk pembayaran khulu adalah hal-hal yang mencukupi syarat ya. Termasuk yang tidak mencukupi syarat adalah sesuatu yang najis. Di dalam kitab ini dicontohkan membayar darah ini tidak sah karena hukumnya najis. Dan tentunya barang najis ini tidak bisa menjadi imbalan dari apapun. Wal khul'u ja'izun 'ala iwadin ma'lumin maqdurin 'ala taslimih. Khulu diperbolehkan bila alat yang digunakan untuk membayar atau imbalannya berupa sesuatu yang maklum, yang sudah diketahui dan juga hal itu mampu untuk dibayarkan, bisa atau mungkin untuk dibayarkan. Fa in kana ala iwadin majhulin ka an khala'aha ala thawbin ghairi muayyan banat bi mahril mithli. Bila khulu di bila alat pembayaran hulu, bila alat pembayaran hulu menggunakan sesuatu yang tidak jelas, menggunakan sesuatu yang tidak jelas. Contoh, seorang suami hulu kepada istrinya, tapi sesuatu yang dibayarkan itu berupa hal yang tidak jelas. Contohnya, bila kamu mampu membayar baju, maka kamu maka kita bercerai. Ini contoh bahasa Indonesia. Bila kamu mampu membayar baju, maka kita bercerai. Baju yang disebutkan oleh Zaud ini tidak tertentu, hanya menyebutkan baju. Contoh yang tertentu misalkan baju ini, misalkan ada penentuan baju yang bagaimana. Dan faub ghairu muayyan atau baju yang tidak tertentu ini tidak termasuk sesuatu yang maklum. Artinya tidak mencukupi syarat iwat. Bila demikian maka perpisahan atau perceraiannya tetap sah. Perceraian tetap sah, tetapi yang harus dibayarkan tidak baju, akan tetapi mahar misil. Mahar misil ialah mahar yang harus dibayarkan sesuai dengan kadar orang-orang yang sederajat dengan zaujah. Jadi orang-orang yang derajatnya sama dengan zaujah itu kira-kira maharnya berapa, itulah nilai yang harus dibayarkan. Jadi intinya adalah selama imbalan atau sesuatu yang harus dibayarkan oleh istri kepada suami tidak jelas, maka perpisahannya tetap sah, tetapi yang dibayarkan ini tidak sah ya. Yang iwat atau yang dibayarkan tidak sah dan diganti dengan mahar misil. Wal khulu'u shahihu tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raja'ata lahu ay zauji 'alaiha. Sawa'un kana al-iwadu shahihan aw la. Wa qawluhu illa binikahin jadid sakitun fi aktsarin nusa. Setelah khulu' sah, setelah akad khulu' atau kesepakatan khulu' sah, maka seorang perempuan memiliki dirinya sendiri. Artinya dia sudah terlepas dari ikatan suaminya. Dan setelah khulu' sah, maka zaud atau suami tidak boleh merujuk kembali istrinya. Jadi khulu' ini tidak seperti tolak ya. Kalau tolak, asalkan tolak itu kurang dari 3 dan belum selesai masa iddah, maka seorang zaud masih boleh merujuk kembali. Tetapi kalau khulu tidak, selama khulu itu sudah sah, maka seorang perempuan dia sudah terpisah dari suaminya dan suami tidak boleh rujuk kembali. Dan kesan hulu ini, hukum ini tidak membedakan apakah iwat atau yang dibayarkan sah ataupun tidak. Jadi iwatnya sah ataupun tidak, hukumnya tetap sama seperti tadi, yaitu seorang zaud tidak bisa merujuk istrinya kembali. Dan di dalam sebagian manuskrip ada tambahan kata illa binikahin jadid. Tetapi di mayoritas manuskrip yang lain, kata illa binikahin jadid ini tidak ada. Maksudnya adalah seorang suami bisa kembali menikah dengan istrinya, tapi pernikahan itu bukan rujuk ya, bukan rujuk tetapi pernikahan yang baru. Wa yajuzul khul'u fi tuhri wa fil haidi wa la yakunu haraman. Hukum hulu ini berbeda dengan tolak ya. Kalau tolak ada perincian hukum antara melakukan talak di saat istri sedang suci atau sedang haid. Kalau hulu ini sama, hukumnya boleh baik seorang istri sedang haid ataupun tidak sedang haid. Dan hulu ini tidak ada yang hukumnya haram, berbeda dengan tolak. Wala yalhaqul muhtali'ata talaqu bikhilafir raj'iyyah fayalhaquha. Seorang perempuan yang sudah berpisah dikarenakan hulu, maka dia tidak bisa ditolak lagi oleh zaud, oleh suami. Berbeda dengan seorang perempuan yang berstatus raj'iyyah. Raj'iyyah adalah perempuan yang ditolak kurang dari 3. Jadi perempuan yang sudah ditolak oleh suaminya dan tolak itu kurang dari 3, maka hubungan mereka sudah berpisah. Tetapi walaupun sudah berpisah, istri yang mendapatkan tolak kurang dari 3 itu masih bisa ditolak lagi. Jadi selama tolak belum maksimal, belum 3, maka istri yang berstatus raj'iyyah dia masih bisa menerima tolak dari zaud. Faslun fi ahkamit talaqi, fasal menjelaskan tentang beberapa hukum tolak. Wa huwa lughatan halul qaidi. Kata tolak arti asli, arti kata tolak adalah mengurai ikatan, mengurai ikatan. Wa syar'an ismun li halli qaidin nikah. Dan secara makna syariat tolak adalah mengurai ikatan pernikahan. Jadi pernikahan yang diibaratkan seperti ikatan, ikatan itu dilepas atau diurai ya. Jadi halu itu artinya melepaskan ikatan. Wa yustaratu linufudihi taklifu wal ikhtiyaru. Amma sakrono fayanfudu talaqu fayanfudu talaquhu uqubatan lahu. Untuk kesahan tolak disyaratkan dua hal, yaitu taklif. Taklif artinya balek dan berakal, dan juga ikhtiar. Ikhtiar artinya atas kemauan sendiri, tidak berupa paksaan dari orang lain. Dan orang yang mabuk tolaknya sah ya. Jadi semestinya seorang yang melakukan tolak harus dalam keadaan sadar, tetapi orang yang mabuk ini dikecualikan. Walaupun dia tidak sadar tetapi tolaknya tetap sah, karena kesahan itu dikarenakan uqubatan lahu, sebagai hukuman darinya. Artinya apabila seseorang mengetahui hukum ini, hukum kesahan tolak dari orang yang mabuk, diharapkan orang para pemabuk diharapkan untuk menghindari kebiasaan mabuk itu. Jadi itu maksud dari uqubatan lahu, sebagai hukuman darinya, hukuman atas perbuatannya yaitu mabuk. Wa talaqu dzurban sharihun wa kinayah, fa sharihu ma la yahtamilu ghairat talaq wal kinayatu ma tahtamilu ghairah. Lafaz talak atau ucapan talak ada dua, ada sharih dan kinayah. Sharih artinya jelas, kinayah artinya tidak jelas. Talak yang sharih adalah suatu kata atau suatu kalimat yang maknanya hanya talak, tidak ada makna lain. Sedangkan kinayah artinya suatu kata atau kalimat yang bisa bermakna ganda, bisa bermakna tolak, dan bisa bermakna selain tolak. Walau talafadz zauju bisharihi wa qala lam urid bihi talaqa lam yuqbal qauluh. Bila seorang suami telah mengucapkan kalimat tolak yang sharih, lalu dia mengucapkan saya tidak menghendaki tolak dengan ucapan itu, maka ucapan suami tidak diterima. Artinya dia yang mengatakan tidak menghendaki tolak itu tidak diterima karena lafadz yang diucapkan adalah lafadz yang sharih. Intinya lafadz sharih ini tidak bisa di tidak bisa dibelokkan dengan alasan apapun. Selama lafadz itu terucap, maka otomatis tolak itu sudah sah ya, otomatis tolak sah.